dan bisa dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita pada bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pada subuh Ramadan kali ini kita mengkaji satu ayat dari Quran Surat An-Nisa ayat 134. Bersama saya pada subuh hari ini Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Ahmad Perdana, dan Ustaz Hanafi Ismet Fahmi MA. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat An-Nisa ayat 134 yang berbunyi, "Man kana yuridu sawabat dunya fa'indallahi sawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira." Para pendengar, ayat ini mengajak kita untuk membuat target hidup. Target hidup kita di dunia ini ingin mendapatkan hanya balasan dunia saja, atau ingin punya target balasan dunia dan balasan akhirat. Balasan yang singkat adalah upah di dunia ini, balasan di dunia ini. Tetapi orang-orang yang cerdas, mukmin dan muslim, akan membuat target hidupnya yang panjang, yaitu target dunia dan akhirat. Surat An-Nisa ayat 134 ini jika diterjemahkan maka akan berbunyi, "Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja maka ia akan merugi, karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." Pahala dalam ayat ini disebut dengan sawab, ya. Sawab, pahala, ganjaran, upah. Sangat merugilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa Ramadan misalnya, hanya menginginkan pahala di dunia atau kesuksesan di dunia saja. Tetapi sangat beruntung seorang mukmin dan muslim, ia dengan puasa Ramadan ingin mendapatkan kesuksesan ganda, sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ayat ini juga berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana perilaku sikap antara suami dan istri, ataupun dinamika problematika yang terjadi dalam rumah tangga. Jika rumah tangga itu punya target hanya ingin sukses di dunia, mendapatkan kepuasan syahwat nafsu di dunia, maka ia sangat merugi, karena ada peluang yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang beriman dan berislam, yaitu peluang sukses sawabud dunia wal akhirah, balasan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita teliti, para ustaz, Ustaz Jenal, kira-kira dalam konteks kekinian, pada saat ini sawabat dunia ini apa yang paling real yang kita rasakan pada hari ini? Iya, kalau kita melihat sebenarnya jauh sebelum apa yang kita maksud dengan sawabat dunia dalam saat ini, saya mencoba mengkaji dulu apa itu arti sawab. Sawab. Sawab. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi, sawab berasal dari kata-kata sawab. Baju. Baju. Sawab itu bagaimana? Bagaimana kita menggambarkan pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala itu dalam wujud yang nyata? Lihatlah baju. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arwi, pada zaman dahulu sampai zaman sekarang, cuman sekarang kita sudah sering beli baju jadi. Biasanya zaman-zaman dulu tahun 70-an orang selalu membawa bakal baju, dibawa ke tukang jahit, dan akhirnya dijahit menjadi baju yang disebut dengan sawab. Artinya apa? Orang yang melakukan kebaikan itu bagaikan orang yang membawa bakal baju. Allah membalasnya seperti tukang jahit mengolahnya menjadi bakal baju yang tidak bisa dipakai menjadi suatu hal yang layak pakai dan begitu indahnya. Allah. Itulah pahala. Artinya pahala itu sendiri bukanlah begitu sebesar mana Anda buat, sebesar itulah balasannya. Tidak. Kita membawa bakal dan kita mendapatkan baju. Jadi apa yang kita lakukan, Allah memberinya lebih dari apa yang kita lakukan. Lebih baik. Ya? Lebih baik. Tadi dibawa cuma bakal aja. Bawa bakal. Pulang udah bawa baju. Itulah sawab tadi. Maka apa yang digambarkan dengan sawab tergambar di benak kita bahwa Allah tidak pernah memberi minimal. Allah tetap memberi maksimal. Atau ketika membawa pakaian baju hanya bisa dipakai untuk selimut. Tetapi ketika ia menjadi baju, bisa dipakai kemana-mana. Kemana-mana. Lebih luas. Ya. Ini gambaran yang begitu dahsyat bahwa Allah itu Maha Pemberi. Bayangkan, sebelum kita bisa mengucapkan alhamdulillah, nikmat sudah berkucuran. Sejak kita di dalam janin ibu, rahim, kita sudah mendapatkan konsumsi makanan yang disupport oleh orang tua kita, dan itu juga bersumber makanan dari Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan kita tidak pernah mengucapkan terima kasih Tuhan. Masih anak-anak juga kita tidak diwajibkan sholat karena belum akil baligh. Tapi tetap diberi. Masih tetap pemberian melimpah ruah harian. Kalau kita pikir oksigen yang kita hirup saja sudah tidak bisa membayar. Maka ketika kita diwajibkan di bulan suci Ramadan ini untuk puasa, toh kok tidak puasa? Gimana orang ini? Apa gak cocok disebut wayak tibi akhorin? Kalau kita bilang ini sudah termasuk makhluk ya, keterlaluan. Sungguh keterlaluan. Ah inilah dia. Maka itu sawabud dunia begitu banyak yang Allah berikan. Dan itu sangat tidak terhitung. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Saru, wa in ta'uddu ni'matullah. Ni'mat bukan ni'am. Satu nikmat saja kita tidak bisa menghitungnya. Hitunglah oksigen. Betapa banyak kita minum per detik. Kalau misalnya kita sakit harus beli oksigen di rumah sakit. Berapa banyak satu tabung itu berapa harganya? Berapa jam itu cuma? Sekarang ini per hari per detik gratis. Dari usia kita yang sampai begitu lahir sampai sekarang umur 30 atau 40 tahun. Itu baru nikmat oksigen. Maka kata orang, saya tidak diberi Allah apa-apa, maka orang mengatakan Anda sudah memiliki triliunan di dalam tubuh Anda. Apakah Anda masih mengeluh bahwa Allah tidak memberi apa-apa pada diri Anda? Nah, inilah disebutkan sawabud dunia. Tetapi tidak saja Allah memberi sawabud dunia, sawabul akhirah juga. Dan itu lebih banyak lagi. Ya, saya melihatnya seperti ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tahu betul bagaimana karakter seorang manusia. Salah satu karakter manusia itu adalah dia kali-kalian yang tinggi. Itu salah satu. Jadi itu memang ya, kali-kalian tinggi, hitungannya tinggi. Artinya kalau kira-kira katakanlah di dalam berdagang dia rugi, dia enggak akan mau itu. Dia pasti mau untung. Nah, untuk menselaraskan keinginan Allah dengan karakter manusia itu, maka Allah memberikan janji untung yang berlipat ganda, bahkan lebih besar daripada yang yang ada di dalam pikiran seseorang. Ini salah satu isyarat dari ayat ini. Maka yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Kalau seseorang ingin untung, maka pegang saja apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia pasti akan mendapatkan keuntungan. Mendapatkan keuntungan dunia dan di akhirat. Kemudian lagi hal lain adalah bahwa ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha Pemurah, yang memberikan limpahan kasih sayang serta nikmat yang berkucuran kepada seorang hamba. Tapi kenapa setelah Allah menjanjikan kebaikan yang berlipat ganda, keuntungan yang tiada taranya, masih ada saja manusia yang tidak memahami hal ini dengan baik? Saya kira jawabannya adalah karena manusia itu tidak pernah merenungi berapa banyak nikmat yang sudah diperolehnya. Kalau seseorang merasakan begitu besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, maka dia tidak akan pernah merasa berat untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang manusia itu lebih melihat apalagi yang bisa menguntungkan, bukan merasakan kenikmatan dari apa yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau Ustaz Hanafi memandang dalam sawabud dunia, jadi saya melihat begini ya, ada action yang diinginkan action, oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi dalam tafsirnya ini. Jadi kalau orang yang mau ganjaran harus bekerja dan beramal, harus berusaha, baik itu aktivitas duniawi atau ukhrawi, dan bahkan dalam aktivitas keluarga termasuk di bulan Ramadan. capek dia di siang hari berkeringat mencari makan, mencari kehidupan untuk keluarganya. Itu adalah amal ganjaran. Nah, ini yang nampak dari anggota tubuh, yang disaksikan tentunya akan menunjuk kepada suatu kebaikan. Jadi kita tahu kalau orang itu bekerja. Bagaimana dengan hati? Ini dijawab oleh Syekh Sha'rawi dengan mengutip sebuah hadis qudsi yang mengatakan ketika manusia bisa melihat yang apa yang ternampak, dan juga Allah bisa memperhatikan apa yang tak terbaca oleh mata manusia, yaitu keikhlasan. Ikhlas, ya. Itulah rahasia Allah. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Al-Qasim Al-Qushairi, dan ikhlas itu bagian dari kebiasaan. Betul. Kalau sudah terbiasa ikhlas, itu sudah nikmat. Betul. Al-ikhlas sirrun min asrari. Istaudatuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Ikhlas adalah salah satu rahasiaku, kata Allah, yang hanya aku beri kepada hambaku. Dan memang terbiasa, harus dibiasakan. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Ihya'nya mengatakan, contoh Anda itu ikhlas sama dengan buang air kecil dan air besar. Tidak pernah mikir kan. Jadinya semakin dikeluarkan amal ibadah itu, semakin nikmat. Dan semakin sehat. Dia merasa semakin nikmat, orang lain juga merasakan dan sebagainya, ya. Saya yakin dan percaya bahwasanya ikhlas itu akan lebih terasa, maka dia sampai kepada dunia wal akhirah. Ada lagi Ustaz, salah satu tanda cara kita mengetahui apakah amal yang kita lakukan itu sudah ikhlas atau belum, caranya melihat dari ibadah lain. Begini, ada seorang ulama, dia melakukan haji berkali-kali, sehingga akhirnya dia mengatakan, aku sudah ikhlas melaksanakan ibadah haji ini karena sudah terbiasa. Dia menganggap ikhlas itu adalah suatu hal yang dibiasakan. Akan tetapi pada suatu saat ibunya memanggil, wahai Pulan, tolong kemari, atau memerintahkan sesuatu. Ternyata dia merasa masih berat. Disitulah dia tahu bahwasanya amal yang dilakukannya itu belum ikhlas. Karena ikhlas itu pasti akan membuahkan keringanan tangan, langkah, dan keinginan untuk berbuat yang lain. Kalau misalnya satu hal kita masih enak melakukannya, tapi hal lain kita berat, dan itu adalah merupakan kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, maka itu artinya kita masih belum ikhlas. Berarti ikhlas itu pembiasaan diri berbuat tulus lillahi ta'ala dalam segala hal. Bukan dalam satu hal. Dalam satu hal saja. Dan ada proses pembelajarannya. Ada proses pembelajaran. Puasa yang ikhlas dengan puasa yang tidak ikhlas. Puasa ikhlas itu sudah terlihat dari bagaimana cara ia berbuka. Kalau dia berpuasa 12 jam hanya ingin mendapatkan balasan berbuka puasa, kolak, kolak, manggis, pepaya, jeruk, itu balasan dunia yang sangat singkat, ya. Kenapa tidak diraih genjotan keimanan, prestasi ibadah, sehingga dapat dunia akhirat? Satu hal yang menarik ini, Pak Ustaz. Ketika kita jam-jam mendekati berbuka itu, seharusnya jangan berada di meja makan. Pada saat itu adalah saat yang sangat mustajab. Ketika seorang bertambah lapar, yakinlah begitu pula doa itu mustajab. Allah. Jadi sebenarnya pada waktu itu kita berada di hadapan sejadah yang kita mengharap, memohon, berdoa, kalau bisa menangis. Ya Allah, baru lapar berapa menit sudah begini menangisnya. Bagaimana fakir miskin yang laparnya berhari-hari, berbulan-bulan, mengeluh dan memohon, insya Allah doanya dikabulkan Allah. Tapi kalau sudah kenyang berdoa, maka disebut amman yujibul muttaru iza da'ah. Kenapa tidak dikabulkan doa? Karena tidak dalam keadaan muttar. Ibtirar, keterpaksaan, mengeluh susah, sudah tidak ada. Semua sudah dilakukan dan tidak ada jalan keluar. Innama asku basi wa husni ilallah, kata Nabi Yakub. Semua sudah pergi. Nabi Yusuf hilang, Bunyamin pun hilang. Sekarang bagaimana? Asku basi wa husni, tidak ada tempat untuk mengadu keluh kesah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam konteks Ramadan, berarti kita berpuasa Ramadan ini untuk meraih balasan dunia dan balasan akhirat yang disiapkan Allah. Balasan dunia salah satunya adalah bertambah ikhlas kita, bertambah mudah berbuat amal kebaikan, bukan hanya puasa tetapi ibadah-ibadah lain. Dan akhirat adalah kita dimudahkan Allah untuk bertemu dengan Ia di akhirat kelak. Para pendengar Radio RRI, insyaallah pada kesempatan lain kita akan bertemu insyaallah. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi antum ke rumah makan.